Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma darsuna al-yawm? Niyabatul kasrah. Niyabatul kasrati yani al-fathah. Penggantian kasrah, ya, dari al-fathah, al-kasrah menggantikan fathah. Naam. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji al-ma'rufu bin Aji al-Rum. Wa amma al-kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'i al-mu'annath as-salim. Adapun kasrah maka menjadi tanda nasab pada jamak muannas salim. Nah, أقول تكون الكسرة علامة على نصب الكلمة تكون الكسرة علامة كسرة menjadi tanda على نصب الكلمة atas nasab suatu kata niabatan sebagai pengganti anil fathati dari fathah fi maudi'in wahidin pada satu tempat wa huwa yaitu jam'ul mu'annathis salimu jam' mu'annath salim waqad taqaddama ta'rifuhu. Naam, waqad taqaddama sungguh telah lewat ta'rifuhu definisinya. Nah, ingat as-salimu itu menyifati jamak. Nah, karena dia bukan jamak taksir, artinya salim minat taksir, minat tagir, dia bebas dari perubahan struktur. Nah, jadi masih sama dengan mufradnya, hanya ada tambahan ziyadah. Baik, apa ziyadahnya pada jamak muannats salim? Ziyadahnya adalah alif dan ta. Ya. Baik. Nahu hadzartul muslimati min musyabahatil kafirati. Aku memberi peringatan kepada atau memperingatkan mengingatkan kaum muslimat dari ya musyabahah dari meniru ya menyerupai wanita-wanita kafirah. Tayyib, wanita kafir. Wa qawlihi ta'ala fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kepada kebaikan. Fakullun minal muslimati, fakullun maka masing-masing, min dari kata al-muslimati wal-khairati, jam'u mu'annathin salimun, jam'u mu'annathin salimun, ya, mansubun, wa'alamatu nasbihi, al-kasratu al-zahiratu ala akhirihi niabatan anil fathah. Tayyib, i'rabnya secara lengkap. Man yu'ribu jumlah hadzartul muslimati min musyabahatil kafirat. Indaman? Fadhar? Nah. Aywa. Naam. Fa'il. Baik. Alamat nasbiyah al-kasratul zahiratu niabat anil fathah. Yannau jam'u manat salim. Baik. Min. Al-kafirati. Baik. Fastabil khairat. Masih tersisa jar majrur min musyabahat al-kafirat mutaliq bil fi'li. Baik. Fastabil khairat. Muhammad, تفضل. الفاء فصيحة لذين أدنا فصيحة. أبا معنى فصيحة؟ نعم فصيحة untuk memfasihkan untuk kefasihan kalimat gitu. Nah jadi jika kita mengatakan fastabiqu fastabiqu itu lebih fasih. Nah dibandingkan kita mengatakan is istabiqu itu maksudnya tujuan untuk memfasih. Fastabiqu. Fasihah. Lilfasihah. Baik. Istabiqu. Liannahu. Lita'lil. Sudah benar. Fil amar mabniyun ala hafin nun. Baik. Kelas. Imsi. Jadi wasil. Ya ini yang mana? Waul jamaah. Naam, sebut dulu. Naam, waul jamaah. Naam. Jadi kita tahu alif al-alif. Alif fariqah. Baik. Naam. Li'annahu manat salim. Baik. Wa qad yakunu nasbuhu bi kasratin muqaddaratin. Wa qad yakunu nasbuhu boleh jadi nasabnya bi kasratin muqaddaratin dengan kasra muqaddarah. Nahu adabtu banati. Aku menta'dib yakni mendidik ya. Adab mengajari beradab banati putri-putriku. Naam. Wa qawlihi ta'ala yaqussuna 'alaykum ayati. Naam. Mereka mengisahkan atasmu ayat-ayatku. Baik. Al-An'am ayat 1 yaqul. Baik. Fabanati wa mithluhu ayati jam'u mu'annathin salimun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-kasratul muqaddaratu 'ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ya, perhatikan i'rabnya. Alama qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabati niabatan 'anil fathah. Nah, jadi yang menghalangi munculnya adalah ishtighalul mahall, kesibukan tempat itu, biharakatil munasabah, dengan harakat penyesuaian, dengan penyesuaian dengan ya mutakallim. Nah, niabatan 'anil fathah sebagai pengganti fathah. Baik, i'rabnya secara lengkap adabtu banati. Hmm. Ma ashalahu. Betapa mudahnya i'rabnya. Adabtu banati. Hah? Haidar? Tafadhal. Adab. Adab. Adab saja. Adab. Mabni ala sukun, masih ada yang kurang. Litu solehi. Bila rafi mutharri. Tayyib. Watta. Alamatu nasbihi madha? Alamatu nasbihi istaikif. Tayyib. Alamatu nasbihi al-kasrah. المقدرة طيب ها على ما قبله لأنه أو منع من ظهورها طيب yang lengkap منع من ظهورها نيابة عن الفتحة طيب لأنه جمع مؤنث سالم نعم وهو طيب خير ان شاء الله يقصون عليكم اياتي ها تفضل siapa yang belum mengi'rab? A'rab tanda? Yang belum. Baik, siapa yang mengi'rab ini? Yang belum. Abdullah. Fadhil. Abdullah aja dulu. Harus merata semuanya harus mengi'rab. Ha. Yaqussuna tayyib. Fi'lun. ايوه لانه من ال ايوه لنجد كم من الافعال الخمسه نعم واو الجماعه طيب ضمير يثبت bagusnya disebut واو الجماعه الواو ضمير في فاعل في محل رفع فاعل طيب عليكم على مبني على على السكون لا محل من الاعراب itu jika mulut lengkap biasanya disingkat apa warfu jar karena jelas sudah harfu jar itu mabni lawan baik ha kum alkaf والميم علامة جمع الذكور حرف يدل على جمع الذكور طيب باقية طيب عليكم جر مجرور والجر مجرور متعلق بالفعل طيب باقية آياتي منصوب بال بالفعل عملنا نعم علامته كمل علامة نصبه الكسرة syahidun al-an mudhaf ila ya'il mutakallim. Kalau dia mudhaf ila ya'il mutakallim, maka ini yang kita pelajari sekarang, syahidnya nih di bawah ini, alamatun nasbihi. Aywa. Aywa. Naam, wa huwa mudhaf. Mabniun lengkap, mabniun ala sukun fi mahalli bil mudhaf, mudhafun ilai. Entahina. Baik. Niabatul ya'i anil fathah. Ya, ya menggantikan fathah. Qal Ibn Ajurrum rahimahullah. Wa ammal ya'u, adapun al-ya' fatakunu alamatan linnasbi fit tasniyati wal jama'. Al-ya, adapun al-ya, maka menjadi tanda nasab pada tasniyah dan jama'. Baik, aqulu. Naam, qala syarih hadha wallahu qul takunu al-ya'u alamatan ala nasbil kalimati. Al-ya menjadi tanda atas nasab satu kata niabatan anil fathati sebagai pengganti fathah fi mawdi'aini, pada dua tempat. Ahaduhuma, salah satunya, fil ismil muthanna, pada isim muthanna, wa qad taqaddama ta'rifuhu, dan telah lewat ta'rifnya. Ya, yakni ismi mu'rab yadullu ala ithnain wa ithnatain, ya, menunjukkan dua mudhakkar atau dua muannatsiyah. Nah, biziyadah dengan tambahan kan. Nah, itu tambahan apa? Tambahan apa? Alif wa nun fi halati ar-raf'i, wa ziyada al-ya wa nun fi halati an-nasbi wal-jar jarri. Nah, dengan mengingat definisinya juga sekaligus i'rabnya itu. Nah, nahu qara'tu kitabaini wa qawli, aku telah membaca dua kitab, wa qawli ta'ala fawajada fiha rajulain, maka dia mendapatkan di dalamnya dua pria. Naam. Wa nahwu akaltu tamratain, ini untuk yang muannaf ya. Tadi dua contoh itu mudzakkar, sekarang contoh itu muannaf. Aku telah memakan dua buah kurma kering. Wa qawlihi ta'ala ja'alna li ahadihima jannatain. Nah, ja'alna li ahadihima jannatain, menjadikan untuk salah satu dari keduanya dua kebun. Tayyib. Fa kullun min kitabaini wa rajulaini wa tamrataini wa jannataini mansubun. Nah, perhatikan i'rabnya. Mansubun alamatu nasbihi al-ya'ul maftuhu. Al-ya'ul maftuhu ma qablaha. Al-ya'ul maftuhu ma qablaha. Al-ya' yang di fathah huruf sebelumnya. Al-maftuh ma qablaha artinya yang di fathah huruf sebelumnya. Jangan teriak-teriak. Berdoa. Baik. Wa alamat nasbi al-ya'ul maftuh ma qabla, difahami makna al-maftuh ma qablaha, yakni huruf sebelumnya di fathah. Naam. Al-maksuru ma ba'daha, yang dikasrah huruf setelahnya. Naam. Jadi pada kitabaini misalkan ya, qara'tu kitabaini, ya, lihat kitabaini dia mansub, ya, alamatu nasbihi al-ya al-maftuhu ma qablaha, yaitu al-ba, ma qabla adalah al-ba, itu maftuh. Al-maksuru ma ba'daha, yang dikasrah setelahnya, yaitu nun, ya kan, niabatan anil fathah, li'annahu musanna. Wan-nunu 'iwadun, pengganti 'ani tanwin dari tanwin fil ismil mufrad. Baik. Jelas? Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, jam'ul mudzakkaris salim. Naam, atau di'rab aja dulu. Tuntaskan i'rab. La budda min al-i'rab. Naam. Baik. Qara'tu kitabain indama. Belum antum ya? Antum belum mengirup? Belum pernah? Yang belum dulu, yang belum. Fadhal. Setelah dapat giliran semuanya, baru kemudian dimulai dari awal lagi. Nah. Mutaharrik tayyib. Wata. Baik, ha. Masuk di sini. Yang lengkap seperti yang diajarkan di sini. Naam, al-ya'u al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Baik. Wan-nun iwad an at-tanwin ismuhu. Tayyib, fawajada fiha rajulain. Endaman. Yang belum? Entah sudah. Ibrahim. Sudah. Tafadhal. Yang lengkap alamat nasbih al-ya'ul al-maftuna al-maksuru ya betul. Baik. Akaltu tamratain. I'rabnya sama dengan qara'tu kitabain, ya kan? Nah, kita lewati aja. Ini ja'alna li ahadihima jannatain. Benar? Baik, tafadhal. طيب الميم طيب Ya, diingat pelajaran yang pernah dilewati sebelumnya di sebelum kitab ini. Ada dhanna wa akhwa akhwatuha ya. Nah, nanti akan datang lagi. Ya. Kita pelajari lagi nanti di kitab ini. Nah, di sini dikatakan bahwa ja'ala min akhwati dhanna yang sibu al-mubtal khabar jami'an. Yani dia menasab dua dua maf'ul. Seperti tadi i'rab tadi. Jadi li ahadihima tadi i'rabnya apa? Li ahadihima i'rabnya diperhatikan di sini. Naam. Wal jar wal majrur fi mahalli nasbin maf'ulun bihi thanin li ja'ala muqaddam. Jadi ini maf'ul bihi tsaninya. Yang maf'ul bihi awalnya adalah jannatain. Jadi ja'alna jannatain li ahadihima. Nah, li jannatain maf'ul bihi fa al-awwal mu'akhar. Tayyib. Ini yang misal al-mada al-mawdi' al-awwal yaitu fil ism al-muthanna. Adapun al-mawdi' tsani jam' dzakar salim. Na'am fi ma ba'd insyaallah. Nakta fi bihadha. فضل جزاهم الله خيرا سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده